السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik istiqomahan untuk komitmen di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, sebagaimana biasa di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih tentang rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kiamat dan apa-apa yang terjadi di dalamnya. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, telah kita baca tentang i'ta'ul kutub bil yamin awis shimal, pemberian catatan amal dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Jadi ada di antara manusia yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanan, maka mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selamat, orang-orang yang akan kembali dikumpulkan bersama keluarganya masruro, dalam kondisi penuh dengan kebahagiaan. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, au mi wara'i zahrihi, atau dari belakang pundaknya, tentunya mereka adalah orang-orang yang menyesal, orang-orang yang bersedih, orang-orang yang mendapatkan ketakutan yang luar biasa. Ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya sudah kita bacakan di kesempatan yang lalu. Lalu dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, pada hari itu ma'asirul muslimin, ada orang-orang yang dihisab, ya, dan yang menjadi saksi bagi mereka saat itu adalah jawarihuhul lati amilat tilkal ma'asi. Yang menjadi saksi manusia adalah anggota-anggota tubuh mereka yang ketika di dunia pernah melakukan kemaksiatan. Oleh karenanya Allah katakan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-24, Allah berfirman, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pada hari di mana mulut mereka, tangan mereka, kaki mereka, tashhadu, bersaksi, bima kanu ya'malun, atas apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Di ayat yang lain surat Yasin 95, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, artinya mereka tidak bisa mencari-cari alasan, ya, tidak bisa mencari-cari pembenaran atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Sebagai gantinya, kami jadikan tangan mereka berbicara, kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Tentunya ayat-ayat seperti ini harus selalu kita baca, harus selalu kita ingat, agar bisa menjadi semacam penghalang kita dari kemaksiatan. Ini bisa menjadi penghalang kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim ketika dia sedang sendiri atau ketika dia hendak melakukan kemaksiatan misalnya, maka dia mengingat ayat-ayat ini. Ya, ketika dia ingin menggunakan tangannya untuk sesuatu yang tidak benar, mengambil sesuatu yang haram, maka dia ingat bahwa tangannya kelak akan berbicara, bersaksi, bima kanu yaf'alun, tentang apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Begitupun kakinya, ya, begitupun seluruh bagian tubuhnya, bahkan begitupun bumi yang dia pijak, ya, akan bersaksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semuanya bercerita tentang berita yang mereka simpan dan apa-apa yang mereka saksikan dari kelakuan manusia ketika mereka berada di dunia. Lalu dikatakan di sini di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fusilat ayat 19 sampai 22, Allah berfirman, وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Dan pada hari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan menuju api neraka. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka mendatangi neraka itu, maka telinga mereka, mata mereka, kulit mereka akan bersaksi atas apa yang pernah mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Maka mereka berkata kepada kulit mereka sendiri, kenapa kalian memberikan persaksian yang malah memberatkan kami? Ya, Anda ini bagian dari saya. Kok Anda malah memberatkan saya? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai. Kulit-kulit itu berkata, kami dijadikan bisa berbicara oleh Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali dan kepadanya kalian akan kembali. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Dan hari itu kalian tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menghindar dari persaksian telinga kalian, mata kalian, dan kulit kalian, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا لا يعلم كثيرا مما تعملون. Tetapi kalian ini menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa-apa yang kalian kerjakan. Padahal tidak ada satu hal pun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin terkait dengan peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat. Di antara perkara atau bagian yang harus diyakini di dalam rangkaian peristiwa-peristiwa hari kiamat adalah apa yang disebut dengan asy-syafa'ah. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata ini, asy-syafa'ah. Ya, syafaat. Dalam bahasa Indonesia, syafaat. Kita berharap mendapatkan syafaat. Nah, itu harus kita yakini. Bahwa syafaat itu sebagai satu kebenaran yang akan terjadi kelak. Ya, coba kita lihat. Fafi mawqif al-qiyamah. Dan dalam peristiwa kelak, dalam rangkaian peristiwa hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan izin untuk Al-Quran, untuk para nabi, untuk para malaikat, untuk para syuhada, untuk orang-orang mukmin, untuk anak-anak orang mukmin, ayyashfa'u li ba'dil muwahhidin, untuk memberikan syafaat kepada sebagian ahli tauhid. Jadi kunci dari syafaat itu ahli tauhid. Oleh karenanya dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapakah orang yang berbahagia karena akan mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Rasulullah berkata, man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbihi, yaitu mereka yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi kunci seorang mendapatkan syafaat adalah ketika dia min ahli tauhid, dari orang-orang yang komitmen di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa kecuali para nabi dan rasul. Ya, tetapi semua dosa-dosa tersebut tidak akan menjadikan mereka kekal di dalam api neraka selama mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan besar kemungkinan mereka mendapatkan syafaat sehingga dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya banyak. Ya. Di sini ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Umamah, di mana kelak akan dikatakan, Iqra'ul Qur'an. Mohon maaf, Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena dia kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapapun yang membacanya. Ini syafaat Quran. Ya. Begitupun dalam riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang hasan dari Abi Bakar radhiyallahu ta'ala an secara marfu' diceritakan di dalamnya annahu ba'da syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, mereka pun diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat ini bagian dari akidah, keyakinan. Ya, dan ada dalam kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi tidak meyakini adanya syafaat. Dalam sejarah yang paling terkenal adalah Mu'tazilah. Ya, mereka tidak meyakini adanya syafaat. Lalu dikatakan oleh muallif rahimahullah, ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعات متعددة. Dan baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki syafaat yang muta'addidah, yang berbagai macam. Jadi syafaat Nabi itu bukan hanya satu jenis syafaat, tapi muta'addidah, berbagai macam. Minha ma khassahu Allah ta'ala biha. Di antara syafaat itu ada yang dikhususkan, hanya dimiliki oleh Nabi. Wa minha ma yusharikuhu fiha ghairuhu. Ada pula di antara syafaat itu yang bukan hanya dimiliki oleh Nabi, tapi dimiliki juga oleh orang lain selain daripada beliau. Wa ahammu hadhihi syafaat ma yali. Adapun syafaat-syafaat tersebut sebagaimana berikut. Asy-syafa'atul ula, syafaat yang pertama. Wahiyya syafa'atul uzma, yaitu syafa'atul uzma. Apa itu syafa'atul uzma? Wahiyya anna an-nasa fi mawqifil qiyamah, pada hari kiamat kelak mereka berdiri, dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza tala wukufuhum, dan mereka berada dalam penantian yang panjang. Wantizaruhum li faslil qada, dan mereka menantikan ya al-qada, hukuman yang akan diberikan kepada mereka. Mereka berjalan menuju qada, yaitu persidangan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yalja'una ila anbiya'illahi ta'ala, dalam kondisi tersebut di tempat yang sangat luas, manusia dikumpulkan semuanya. Mereka dalam penantian yang sangat panjang menunggu giliran. Maka mereka mendatangi para nabi, tentunya untuk meminta syafaat. Liyashfa'u lahum 'indallah. Mereka mendatangi para nabi untuk meminta syafaat. An yurihim min tuli dzalikal mauqif. Meminta agar mereka diberikan waktu rehat, waktu istirahat dari panjangnya penantian. Faya'taziru minha Adam. Maka Adam minta maaf, saya tidak bisa. Ya, Adam berkata, saya tidak bisa memberikan kalian syafaat. Begitupun Nabi Nuh alaihi salam tidak bisa memberikannya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, fayatuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyanggupi akan memberikan syafaat kepada mereka. Fayasjudu tahtal arsy. Maka Rasulullah dalam kondisi tersebut beliau sujud di bawah arsy. Beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan irfa ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad sujud di bawah arsy dalam rangka meminta syafaat untuk manusia, dan beliau terus memuji-muji Allah sampai akhirnya Allah berfirman irfa ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah akan kami berikan, dan berikanlah syafaat telah kami berikan. Fayashfa'ahu Allahu fi ahli mauqif al-qiyamah an yaqdi bainahum. Maka Allah memberikan syafaat ya melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan apa namanya qada, yaitu peradilan atas manusia pada hari tersebut. Nah, ini disebut dengan apa, syafaatul uzma, yaitu syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahlil mauqif, saat mereka berdiri menanti peradilan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-syafa'atu tsaniyah. Adapun syafaat yang kedua, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ahlil jannah an yadkhulu al jannata. Adalah syafaat Nabi kepada penduduk surga untuk masuk surga. Karena saat itu ketika mereka berhasil melewati sirat dan mereka hendak membuka pintu surga, pintunya tidak terbuka. Dan yang diizinkan pertama kali membuka pintu surga sebagai syafaat untuk manusia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dua syafaat ini kata beliau khosotani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh atau dua contoh dari syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Asy-syafa'atu ats-tsalitsah. Adapun syafaat yang ketiga. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man istahaqqa an-nar an la yadkhulaha. Adalah syafaat Nabi untuk orang-orang yang seharusnya masuk ke dalam api neraka, mereka tidak jadi masuk ke dalam api neraka. Ini syafaat dari beliau. Asy-syafa'atur rabi'ah. Adapun syafaat yang keempat. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar minal muwahhidin an yakhruja minha. Syafaat beliau untuk orang-orang yang sudah masuk ke dalam api neraka, di mana mereka dikeluarkan dari api neraka dengan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahatani syafa'atani yusharikuhu fiha an-nabiyuna wal malaikatu was-siddiqun wa ghairuhum. Dan dua syafaat ini, yaitu syafaat orang yang harusnya masuk neraka, tidak masuk neraka, dan yang sudah masuk neraka, dikeluarkan dari api neraka, ini bukan khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi ini dimiliki juga oleh para nabiyun, para nabi, para malaikat, para siddiqun, para syuhada, dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, asy-syafa'atul khamisah. Adapun syafaat yang kelima, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil kuffari min ahli an-nar an yukhaffifa 'adzabah. Syafaat yang Nabi berikan kepada sebagian orang kafir agar diringankan hukumannya di dalam api neraka. Jadi ada orang-orang yang tidak beriman, tapi dengan syafaat Nabi diberikan keringanan hukuman. Wahadhihi khasatun bi Abi Talib wahdahu. Dan ini adalah perkara yang khusus hanya untuk Abu Talib, ya, hanya untuk Abu Talib wahdahu. Hal ini ma'asyiral muslimin, ya, berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, di mana Al-Abbas ini berarti adik dari Abu Talib, bertanya, ya Rasulullah, hal nafa'at Abu Talib bisyai'in? Apakah Abu Talib mendapatkan manfaat walaupun sedikit karena dia berjuang membelamu dan lain sebagainya? Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, huwa fi dhahdahin minan nar. Dia berada di bagian atas, ya, bagian atas api neraka. Laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kata Nabi, kalaulah bukan karena diriku, tentunya dia berada di kerak neraka yang bawah. Tetapi dengan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Talib berada di bagian atas, bagian yang paling atas. Disebutkan yang terkena api hanya bagian kakinya. Tetapi itu pun mendatangkan penderitaan yang begitu luar biasa. Ini ma'asirul muslimin, poin terkait dengan permasalahan syafaat. Ya, kemudian beliau akan membahas tentang apa namanya, na'imun yaumal qiyamah wa 'adzabuhu. bahwa pada hari kiamat nanti ada kenikmatan, tetapi ada pula yang mendapatkan azab. Qala al-musannif rahimahullah, faqad thabata fil ahadis as-sahihah, telah datang di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa orang-orang mukmin, yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi, akan mendapatkan naungan dari Allah, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bidzalika al-yawm al-'azim, pada hari yang sangat besar, alladzi miqdaruhu 50,000 sanah, yang lamanya sekitar 50,000 sanah, 50,000 tahun. Ya. Ada di antara mereka yang mendapatkan naungan. Al-imamul 'adil, pemimpin yang adil. Ya. Lalu seorang yang tumbuh berkembang, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Orang-orang yang menyendiri kemudian air matanya jatuh. Dia sendiri, tidak ada yang lihat, tidak ada kawan, tidak ada yang duduk bersamanya. Tiba-tiba air matanya jatuh karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik memiliki kedudukan, tapi dia menolak karena takut kepada Allah. Dan orang-orang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Dan orang yang hatinya qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ketika dia mendengarkan azan, dia ingin bersegera buru-buru untuk mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini adalah diantara orang-orang yuzilluhumullah, yang mendapatkan naungan dari Allah. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa thabata fi sunnati anna al-usata yu'adzabuna fi dhalika al-yawm, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa orang-orang ahlul maksiyah, usoh, mereka mendapatkan azab pada hari itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, tudna asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalq, pada hari kiamat itu matahari akan didekatkan kepada manusia, hatta takuna minhum kamikdari mil, sampai jaraknya hanya satu mil dari atas kepala manusia. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil irq, maka keringat manusia pada hari itu tergantung amal ibadahnya. Ada yang keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai di lutut, ada yang sampai di pinggang, ada yang sampai di pundak. Wa minhum man yuljimuhul irq iljaman, bahkan ada pula yang tenggelam dengan keringatnya. Ini tidak bisa kita bayangkan, karena memang dia peristiwa yang tidak terjadi di dunia. Kalau di kita kan, kalau satu tenggelam, yang sebelahnya tenggelam. Kalau satu rumah kebanjiran, yang lain kebanjiran. Tapi nanti di akhirat tidak. Dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, keringat manusia itu tergantung dari amal ibadah mereka ketika di dunia. Begitupun di antara peristiwa yang terjadi adalah al-qisas bainal khalaiq. Pada hari kiamat nanti akan ada qisas, yaitu pembalasan antara makhluk. Jadi sampai kambing, kambing yang bertanduk yang pernah menanduk kambing yang tidak bertanduk, semuanya akan dikisos pada hari kiamat. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan hadisnya di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, ma'asirul muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini.

Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Saya mau tanya Pak, bagaimana saya tuh tidak datangi yasinan, peringatan-peringatan, dikatakan orang yang sok pintar, sok benar, gitu harus dari mana ya Pak ya? Baik. Yang kedua itu kalau yang pertama, mohon maaf, itu masalah hukum yasinan. Yang tidak datang yasinan dan peringatan-peringatan belum beresok merah atau apa pun. Baik. Yang kedua? Kedua itu saya kan orang tua perempuan. Kalau ada ajakan itu 40-an hari orang meninggal itu 100-an tuh dikirimin tuh berkatan. Dari mana kalau makan berkatan itu? Baik. Yang anu tahlilan itu. Baik. Allah ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, para pemirsa Niaga TV, tentunya dalam agama Islam perkara ibadah sifatnya tauqifiyah. Perkara ibadah yang menentukan adalah syariat, yaitu yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah beliau muballigh. Ya, beliau adalah muballigh. Beliau menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat diterimanya ibadah ada dua sebagaimana dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah selamat kelak di akhirat, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal saleh. Tentunya satu amal dikatakan amal saleh apabila dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam ayat-ayat yang lain Allah berfirman, وَمَنْ أَسْلَبَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, dan barang siapa yang aslama wajhahu lillah. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan aslama wajhahu lillah, memasrahkan dirinya kepada Allah, artinya mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. وَهُوَ مُحْسِنٌ, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan muhsinun yaitu melakukan amalan-amalan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya amalan-amalan yang tadi Ibu sebut, ya, apa namanya, peringatan yasinan atau Isra Mi'raj dan lain sebagainya, kalau memang kita tidak mendapatkan dalilnya dari Quran dan Sunnah atau dari para sahabat, ya, bahkan para imam-imam pun tidak melakukannya, maka hukum asalnya kita tidak mengerjakannya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka dia tertolak. Ya, maka dia tertolak. Oleh karenanya hendaknya kita komitmen dengan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu sudah sangat cukup. Ada sebagian orang mengatakan kalimat yang bagus, ya. Kalimatnya berkata seperti ini. Seandainya acara-acara itu memang sunnah, ya, memang sunnah, pasti akan ditinggalkan. Jadi ini kalimat sindiran yang luar biasa. Kalimatnya singkat tapi maknanya dalam. Ya. Banyak amalan-amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi tapi dikerjakan oleh masyarakat. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Seandainya amalan itu memang sunnah, pasti ditinggalkan. Pasti ditinggalkan. Tapi karena dia bukan sunnah, makanya semarak. Karena dia bukan sunnah, maka dia semarak. Seandainya dia sunnah, pasti ditinggalkan. Karena umumnya di masyarakat kita begitu. Yang sudah jelas-jelas sunnah, sedikit orang yang mau mengamalkannya. Ya. Dalam banyak ibadah. Rawatib, qobliyah, ba'diyah misalnya. Tahajud misalnya. Atau duha misalnya. Dan lain sebagainya. Kalau memang sudah jelas-jelas sunnah, itu biasanya ditinggalkan. Tapi anehnya kalau itu adalah hal-hal yang baru, maka masyarakat akan antusias. Dan ini menunjukkan tugas kita sebagai para da'i masih besar untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mereka komitmen dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya dibaca laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik, tapi kita tidak meneladani beliau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Ya, oleh karenanya, ya kalau memang ibu sudah tahu bahwa hal-hal itu adalah dilarang dalam syariat atau tidak disyariatkan, maka ya tidak kita lakukan, ya tidak kita kerjakan. Lalu bagaimana Ustaz, saya tidak mengerjakan, tapi berkatnya sampai ke saya. Makanannya sampai ke saya. Apakah saya halal memakan makanan tersebut? Wallahualam bishawab. Sesuatu makanan yang haram itu kan ada dua. Ada yang haram dikarenakan zatnya. Haram dikarenakan zatnya. Contohnya ya anjing, babi, khamar, itu zatnya haram. Yang kedua, ada yang sebenarnya tidak haram secara zatnya, tetapi dia haram dikarenakan sebab yang lain. Uang tidak haram, tapi kalau itu hasil mencuri menjadi haram. Buah-buahan tidak haram, tapi kalau buah-buahan itu dipetik, dicuri, menjadi haram. Jadi haram dikarenakan ada sebab yang lain. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kebid'ahan itu menjadikan makanan menjadi haram? Allah alam bisawab, tidak. Ada perkara lain yang menjadikan makanan haram. Misalnya, kambing itu halal. Tapi kalau kambing disembelih untuk kuburan, dia menjadi sebab kambing itu menjadi haram, bangkai. Ya. Adapun kebid'ahan, Allah alam bisawab. Kalau kita baca penjelasan para ulama, disebutkan dalam kitab Fathul Majid dan apa catatannya disebutkan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, makanan yang dihidangkan di acara kebid'ahan tidak sampai dihukumi sebagai makanan yang haram. Ya, tidak sampai dihukumi makanan yang haram karena tidak ada alasan, tidak ada argumentasi bahwa makanan itu menjadi haram kalau dihidangkan di dalam acara-acara kebid'ahan. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia ada satu bagian tubuh yang tak hancur sampai hari kiamat dari atom. Itulah manusia dibangkitkan di hari kiamat. Itu sudah kita bahas. Itu sudah kita bahas di pertemuan hari Kamis yang lalu. Hadisnya coba kita baca lagi. Baik, ya. Disebutkan dalam hadis bahwa semua bagian tubuh manusia akan hancur kata Nabi. Kecuali ajbu adzanab. Kecuali tulang ekor, bukan atom, tulang ekor. Ya, dalam hadis dikatakan semua bagian tubuh manusia akan hancur kecuali tulang ekornya. Maka kelak pada hari kiamat akan Allah turunkan hujan dari langit yang menumbuhkan tulang ekor tersebut sebagaimana biji-bijian menumbuhkan sayur-sayuran. Begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan atom tetapi tulang ekor. Allahu a'lam bissawab. Ada Ibu Lulu, coba kita angkat. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Silakan Ibu. Mengenai warisan. Baik. Saya punya saudara berempat, kami berempat Ustaz. Punya kakak saya perempuan, kakak saya perempuan tiga, laki-laki satu. Jadi kami berempat semuanya. Terus ibu meninggal. Waktu ibu saya meninggal, ayah saya tinggal sama kakak saya yang pertama. Baik. Terus setelah dibagi akhirnya rumah orang tua dijual Ustaz, terus dibagi waris dan ayah saya menerima warisan itu sesuai dengan hukum. Baik. Terus karena ayah disimpan sama kakak saya, terus setelah beberapa tahun uang itu tidak digunakan, kakak saya bilang sama ayah saya, boleh nggak uang yang waris ayah ini kita bagi berempat bersaudara secara rata, Ustaz? Iya. Terus ayah saya bilang iya, gitu kan. Terus kakak saya menyampaikan ke saudara-saudaranya yang empat, Ustaz. Terus saudara-saudara kita berempat, kita semuanya setuju, termasuk yang laki-laki setuju waktu itu. Tapi setelah ayah meninggal, adik saya yang ini yang paling kecil, dia bilang, aku gak mau dibagi rata, saya meminta hak waris. Jadi kita suruh kembalikan lagi, Ustaz. Terus kita kembalikan sesuai dengan waris lagi. Terus adik saya yang paling kecil perempuan, dia gak mau begitu, karena dia bilang dia gak mau bagi karena udah, waktu itu udah setuju. Pertanyaan saya, ini yang benar yang mana, Ustaz? Apa hukumnya, apa dibagi waris ulang atau dibagi rata itu boleh? Itu yang pertama, Ustaz. Baik, jadi ya? Itu ketika ayah masih hidup sudah selesai, sudah dibagi semua. Sudah berapa tahun berjalan, nggak ada apa-apa gitu, Ustaz. Baik. Iya. Yang kedua. Terus pertanyaan saya. Yang kedua, Ustaz, mengenai kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kita mengikuti seluruh sunah-sunahnya yang semampu kita yang dijalankan Rasulullah. Okay. Apakah itu tanda sebagai kita cinta kepada Rasulullah ataukah ada jalan lain? Baik. Bagaimana kita lebih mencintai Rasulullah? Baik. Begitu, Ustaz. Baik. Iya, jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Ibu Lulu di Perth ya, di Australia. Pertanyaan yang pertama, singkatnya bahwa ayah memiliki sejumlah uang yang ayah simpan di anaknya, salah satu anaknya, anak tertua. Kemudian anak tertua mengusulkan kepada ayah agar dibagikan saja kepada anak-anaknya, mungkin agar bermanfaat harta itu. Lalu ayah pun setuju, ya, ayah setuju. Lalu setelah itu dibagikanlah harta itu untuk anak-anaknya, semuanya sudah mendapatkan bagian. Tentunya sampai di sini ya sudah selesai permasalahannya, seharusnya. Ya, sudah selesai permasalahannya. Ya, kalau di kemudian hari setelah ayah meninggal, lalu diminta agar dibagi sesuai syariat, wallahu a'lam bissawab ya, menurut saya, yang dibagi adalah yang tersisa setelah beliau meninggal, rahimahullah. Yang tersisa setelah beliau meninggal. Adapun yang sudah dibagi, artinya dibagi di sini dihibahkan, ya diberikan kepada anak-anaknya ketika beliau masih hidup, maka wallahu a'lam bissawab, dari yang saya pahami dari penjelasan para ulama, ya sudah, itu sudah selesai. Hadisnya sudah pernah kita baca ya di kesempatan yang lalu. Ada seorang sahabat yang ingin mempersaksikan pemberiannya kepada salah seorang anaknya. Kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau memberikan ini kepada anak-anakmu yang lain? Maka sahabat ini berkata, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, cari saksi yang lain. Aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Aku tidak mau bersaksi atas sesuatu yang sifatnya apa, kezaliman. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau harta tersebut diberikan berupa hadiah ketika seseorang masih hidup, ya diberikan kepada anak-anaknya semuanya, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah. Lalu di kemudian hari ayah pun meninggal misalnya. Lalu ada salah satu anak yang menuntut apa yang diberikan oleh ayah dibagikan secara aturan warisan. Tentunya warisan kaitan yang tersisa, bukan kaitan dengan apa yang sudah diberikan ketika ayah masih hidup. Itu yang saya pahami. Allah alam bissawab. Yang kedua, masalah syafaat. Apakah bentuk cinta kita hanya dalam bentuk menjalankan apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi atau ada hal-hal yang lain? Tentunya banyak hal kaitan dengan hukuk an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak-hak Nabi dari kita. Artinya kewajiban kita kepada Nabi banyak. Dari mulai meyakini bahwa dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir, dan kita meyakini bahwa dia adalah sayyidul awwalina wal akhirin, dia adalah pemimpin manusia pertama sampai terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya sallallahu alaihi wasallam, kita mencintainya melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, kepada istri, orang tua, keluarga, bahkan melebihi rasa cinta kita atas diri kita sendiri. Itu harus ditanamkan di dalam hati. Bahwa kecintaan kita kepada Nabi melebihi kecintaan kita atas keselamatan diri kita sendiri. Atas kebahagiaan diri kita sendiri. Itu harus ditanamkan. Dan itu dalam hadis. Ya, la yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, anaknya, bahkan dibandingkan dirinya sendiri. Maka ini berkonsekuensi kita membela kehormatannya, membela kesuciannya, memperjuangkan ketinggiannya, walaupun dia tak akan tinggi, akan mulia. Karena itu janji dari Allah, wa rafa'na laka dzikrak, telah kami angkat namamu ya Rasulullah. Ya. Dan kita membenci orang-orang yang dibenci oleh beliau. Kita berlepas diri dari orang-orang yang Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka. Kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita menyayangi orang-orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad, yaitu kaum muslimin dan ahlul bait beliau secara khusus. Begitupun di antara hak beliau, tasdiquhu fima akhbar, kita benarkan semua yang beliau kabarkan, beliau ceritakan dan beliau katakan. Ta'atuhu fima amar, kita taat kepada apa yang beliau perintahkan, menjauhi yang beliau larang, dan kita beribadah dengan apa yang beliau contohkan. Kita beribadah dengan apa yang beliau contohkan. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti sunnah-sunnahnya, tapi lebih itu, lebih dari itu, ada sisi hati keyakinan kita, ya, loyalitas kita, keberpihakan kita, rasa cinta itu pun hati, adanya di hati. Itu semua harus kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Kalimantan Barat. Apakah anak angkat yang hafiz Quran bisa memberi syafaat pada hari kiamat kelak? Insyaallah, ya insyaallah. Ya, akan menjadi syafaat untuk orang tua angkat yang telah memudahkan dia untuk bisa menghafal Quran. Ada seorang orang tua ya, yang mengangkat anak, kemudian anak ini dia sekolahkan, dia biayai, dia pilih pendidikan yang bagus. Di kemudian hari, anak itu akan menjadi syafaat untuknya pada hari kiamat. Bahkan di dunia, pahalanya mengalir untuk orang tua angkat tersebut. Karena man dalla ala khairin, kana lahu mithlu ajrin man amila bihi. Barang siapa yang menunjukkan manusia pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan orang-orang yang melakukan, dari pahala kebaikan orang-orang yang melakukan apa yang dia tunjukkan tersebut. Ya, dan itu bagian dari keadilan Allah. Ya, Allah Maha Adil. Ya, dan ini masuk kategori shadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Ya, yaitu kita membiayai seorang anak untuk menghafal Al-Quran. Allah alam bisa. Pertanyaannya sudah habis. Dan ada waktu sekitar 5 menit. Pemirsa masih bisa mengirimkan pertanyaan jika masih ada. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita. Sepertinya ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Kepulauan Riau, Ibu Nur. Mau nanya, saya kalau seandainya saya memberikan wasiat untuk anak saya, itu ada yang satu itu anak saya tidak apa nih, terus kebelakangan lah. Yang ini, yang kalau saya tidak berikan sama dengan tidak berikan kepada yang lain, bagaimana hukumnya? Wasiat, boleh tak? Wasiat dalam bentuk harta. Ah iya, ada uang berupa uang. Baik, itu saja Ibu. Baik. Makasih, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisaf ya, wasiat itu kan dikerjakan atau dilaksanakan setelah seseorang wafat. Jadi kalau saya meninggal nanti, saya wasiatkan agar uang di rekening saya untuk anak nomor satu. Padahal anaknya ada empat. Atau ada tiga. Boleh atau tidak wasiat seperti itu menghususkan ahli waris bagian harta dengan wasiat? Allah alam bisawab, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inna allaha qad a'ta kulla dihaqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan orang yang berhak itu hak mereka. Jadi Allah telah memberikan orang yang berhak dapat warisan haknya. Haknya sudah ditentukan. Dalam syariat agama Islam sudah ada bagian-bagiannya. La wasiyata liwarith. Maka kata Rasulullah, maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris yang dapat harta dari pembagian warisan, dia tidak dapat lagi dari wasiat, ya. Wasiat untuk yang lain, misalnya untuk kalau memang ada anak angkat, atau kalau memang ada wasiat untuk rumah yatim, atau untuk masjid itu boleh. Tapi kalau untuk ahli waris, tidak boleh. Hikmahnya kenapa dilarang? Karena itu sangat berpotensi besar memunculkan permusuhan, perselisihan, kecemburuan di antara ahli waris. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.